Islam. Lah kenapa sekarang di Indonesia ini ribut kacau kayak begini? Ini ada mas, ada silsilahnya, ada silsilahnya. Silsilahnya kapan terjadi? Kita ini pernah punya pengalaman paling buruk di dunia. Cerita tentang ukhuwah, cerita tentang persaudaraan, cerita tentang Islam itu saudara, itu kan selesai. Sudah, tinggal teksnya saja. Kapan itu selesai? Ketika cucu Rasulullah dibunuh. Mana ada lagi puncak dari itu? Enggak ada sudah. Puncak dari peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah? Enggak ada. Lalu sekarang saya membayangkan. Oh itu. Itu jadi ukhuwah Islamiyah bersaudara. Itu remuk pada saat cucu Rasulullah terbunuh. Dan kemudian jazirah yang dibangun oleh Rasulullah kembali kepada model sebelum Rasulullah. Ya sholat tapi membunuh. Ya puasa tapi saling bantai. Sayyidina Ali dibunuh. Sayyidina Utsman dibunuh. Terus terjadi perang. Kan gitu. Ini yang mesti kita ingat. Bahwa Islam pernah mengalami satu titik di mana kaum muslimin tercerai berai. Dan tidak ada pemimpin sudah. Tidak ada yang dipercaya. Makanya ketika peristiwa itu terjadi, hanya satu orang yang memendam bagaimana Islam zaman Rasul itu bangkit kembali. Siapa? Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini membayangkan, ini tinggalan mbahku remuk itu gimana? Yang di sana sudah jadi apa-apa, ada jadi daulah ini, jadi ini. Tapi satu orang yang mempertahankan kita. Sampai akhirnya apa? Punya anak Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shiddiq. Sayyid Ja'far Shiddiq situasinya sudah sangat rumit. Sampai sambat sama kakeknya namanya Rasulullah. Sayyid Ja'far Shiddiq itu sambat. Apa sambat itu ya? Sambat itu apa? Mengadu. Ya, ngadu. Apa so aduannya? Yang kita baca kemarin itu kan aduan Sayyid Ja'far Shiddiq pada kakek buyutnya. Baca kemarin pas ribut-ribut itu loh. Solawat Ashghil itu. Itu adalah solawat ketika Sayyid Ja'far Shiddiq mengadukan situasi kepada Rasulullah. Sampai ada kalimat wa ashghili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita gak bisa bayangkan situasinya seperti apa. Sampai sholawat wa ashghilil zalimin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Situasinya kacaunya luar biasa. Kok peperangan, perang dimana-mana saling bunuh terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka kemudian dipendam rasanya oleh Sayyid Ja'far Shiddiq. Sampai punya anak namanya Sayyid Ali Uroidi. Pendam terus sudah deh, aku gak mau ke sana lagi. Sudah biar aja di sana. Menjauh beliau ini punya anak namanya Sayyid Muhammad. Menjauh punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Punya anak Sayyid Aisyah, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Tambah jauh punya anak namanya Sayyid Alwi. Punya anak Sayyid Muhammad, tambah jauh untuk menghindari ini. Punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qosam. Jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Menjauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Nah, menjauh baru kemudian punya anak yang sedikit mampu mewujudkan cita-cita zaman awal. Lahir Sayyid Abdul Malik, mewujudkan itu di Mongol. Punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin bergeser ke Cam, Campa. Di Campa punya anak Sayyid Muhammad, bergeser ke Pasir. Lah punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk ke Nusan Tara. Lihat sampean-sampean babuyute kecil-kecil, jelek-jelek, pesek-pesek, rembes rembes. Ini gimana ini? Untuk menciptakan, membawa ajaran roh Rasul. Kemudian punya anak namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Lah punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Mah ini baru kita mulai kebagian agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara di Arab ributnya seperti itu, padahal satu bangsa. Lah di sini bagaimana keadaannya ketika berhadapan dengan puluhan bangsa ini? Bagaimana Islam mensikapi situasi seperti ini? Disinilah ketemu waja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arofu. Bagaimana memperkenalkan dalam situasi yang sulit seperti ini? Disinilah akhirnya membangun citra Islam yang ada di Nusantara. Mulai ketemu dengan Hindu, mulai ketemu dengan Buddha, mulai ketemu dengan agama lokal. Sampai akhirnya mampu bikin formulasi model Islam yang ada di Indonesia. Model Islam di sini, berhadapan di sini, gimana situasinya? Kayak gini, ketemu Hindu, maka kemudian ada rumus yang dipakai, mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladhu fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidhu bihimul kuffar. Gimana cara nanam Islam? Maka ditanamlah agar tidak menjadi apa, agar Islam menjadi rahmat baru di sini. Allah pangeran, musola langgar, syaikhun ustadzun kiai dengan cara sini. Sunan Ampel mengembangkan rumus ini, punya murid-murid yang bergerak ke timur namanya Datuk Ribandang, bangun kekuasaan di Sulawesi. Hatib Dayan bergeser ke Kalimantan, bangun kekuasaan di Kalimantan. Yang bergeser ke Sumatera, bergerak namanya Aryo Abdillah, membentuk kekuasaan. Sampai akhirnya berdiri Demak, berdiri apa. Nah, yang di Timur Tengah apa? Tumbuh kekuasaan besar namanya Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Di sini berbeda. Di sini tidak kesentuh sama sekali yang namanya daulah. Di sini trial and error. Bahkan Islam di sini ketika diajar sama Portugis, sendiri orang sini ngadepi. Gak ada yang bantu. Kesultanan Malaka diajar Portugis tahun 1515, sendiri gak ada yang bantu. 350 tahun perang, sendiri tidak ada yang bantu. Sampai akhirnya dengan kecerdikan para ulama, menghasilkan apa? Puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Ini dan ini diteruskan terus. Punya murid, nak punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang ajarannya teruskan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ajarannya diteruskan Sunan Geseng, diteruskan Mbah Sambulasem, teruskan Mbah Pangeran, diteruskan sama Mbah Jabbar, teruskan Mbah Sufyan, teruskan Mbah Abdul Halim, teruskan Mbah Abdul Wahid, teruskan Mbah Khairon, teruskan Mbah Ash'ari, punya anak Kiai Hasyim Ash'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Duh ini gila ya. Nah ini jadi NU itu berdiri 1926 sebagai apa? Sebagai jam'iyah. Tapi isine NU bergerak dari zaman Rasulullah sampai ke Nusantara secara utuh, tidak dikurangi satupun. Tapi diwadahi tahun 1926. Lahir jam'iyah. Kenapa? La islama illa biquwatin, wala quwata illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Islam tidak akan kuat tanpa jam'iyah. Islamnya sudah ada, dikuatkan dengan bikin jam'iyah nahdlatul ulama. Wala jama'ata illa bi imaratin, dan tidak ada kekuatan jam'iyah tanpa kepemimpinan. Maka ada pengurus besar jam'iyah nahdlatul ulama, ada pengurus wilayah. Nah, ini akhirnya dengan kepengurusan-kepengurusan ini menjadi tenaga yang memperkuat Islam yang ada di Indonesia. Belanda datang dilawan. Kenapa? Karena para wali meninggalkan wilayah Nusantara, ditinggali Islam, ditinggali wilayah. Belanda minta agar santri di sini belajar kepada Belanda, santri tidak mau. Mantasabba biqaumin fahuwa minhum, mendirikan pesantren. Makanya sampai Belanda pusing dengan santri. Santri pakai apa? Belanda pakai sarung, pakai celana, santri pakai sarung. Belanda pakai jas, santri pakai baju koko. Belanda pakai sepatu, santri pakai sepatu sendal kayu. Akhirnya Belandanya ngikut santri. Mulai pakai sarung, mulai pakai sendal. Santrinya yang bingung akhirnya ganti sendal kayu, pentolnya cuma satu. Akhirnya Belanda gak terima dengan model santri ini, dikejarlah santri. Akhirnya santri sampai ke desa. Itulah sebabnya kenapa santri jarang di kota, karena itu adalah resiko mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk melawan penjajah Belanda.